Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Diknas Kabupaten Klaten atau yang mewakili, yang kami hormati Muspida Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Aibtu Sri Harsono, dan yang kami hormati Bapak Pelda Rucianto, segenap hadirin ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, perkenankanlah saya menyampaikan agar lebih nyaman dan lebih mengena apa yang akan menjadi tujuan penyelenggaraan seminar nasional ini, maka perkenankanlah saya menyampaikan urutan sesi-sesi yang akan kita lalui. Hadirin, yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber pertama, dan berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber yang kedua, yang ketiga adalah tanya jawab, yang terakhir adalah kesimpulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita mulai saja untuk pemaparan materi oleh beliau para narasumber. Dan narasumber pertama adalah beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Hadirin, sebelum pemaparan materi, perkenankanlah saya membacakan kurikulum vitae atau biografi dari beliau agar kita lebih mengenal dan lebih dekat tentang siapa beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Beliau adalah bernama Abdul Mu'ti bin Ramli Al-Maidani, tempat tanggal lahir Medan, 28 Maret 1976, pengalaman Thalabul Ilm tahun 1994 sampai 1998, belajar di Pondok Pesantren Ihya'us-Sunnah Yogyakarta tahun 1998 hingga 2003. Beliau diperkenankan oleh Allah belajar di negeri Yaman di Darul Hadith Damaj. Para ulama guru beliau, yang pertama adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang kedua adalah Syekh Abdurrahman Al-Adani. Guru beliau yang ketiga adalah Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Mar'i hafizahullah ta'ala. Kemudian yang lain adalah guru beliau Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Karya beliau adalah buku yang berjudul Panduan Ruqyah Menurut Islam. Kemudian yang kedua adalah berbagai artikel-artikel keislaman yang para hadirin semua bisa melihat di situs website almaidani.net. Demikian pemaparan kurikulum vitae atau biografi beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Untuk itu langsung saja hadirin sekalian, untuk beliau memaparkan materi yang ada, waktu 30 menit kepada Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani Hafizullah Ta'ala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات, para hadirin dan para hadirat, kepada segenap pihak pemerintahan setempat dan yang mewakilinya, dan juga kepada pihak kepolisian atau yang mewakilinya, kami mengucapkan terima kasih yang banyak yang telah menghadiri acara ini dan mengapresiasi dengan baik. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita kesempatan-kesempatan baik seperti ini. Karena ini adalah bentuk dari kekuatan suatu bangsa, di mana antara pemimpinnya dan rakyatnya menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang lancar, sehingga mereka bisa bersama-sama untuk saling membicarakan hal-hal yang menjadi kemaslahatan bangsa dan negara ini. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kita kesempatan dan pertemuan-pertemuan yang seperti ini, sehingga kedepannya akan lebih baik untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Tentu umat Islam adalah umat yang terdepan di dalam mencintai tanah airnya. Terlebih lagi tanah air kita, negara dan bangsa kita ini pada mayoritasnya adalah umat Islam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam tidaklah Allah mengutusnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai bentuk kasih sayang yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi dan Rasul melainkan sebagai bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada segenap alam. Oleh karena itu, membangun tanah air yang tercinta ini adalah kewajiban umat Islam untuk saling bahu-membahu dengan pemerintah, melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Tentu saja tidak terlepas kita berupaya secara bersama-sama untuk membangun negeri ini dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tema kita dalam seminar ini, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Sebenarnya cinta tanah air adalah perkara yang menjadi fitrah bagi manusia. Tak seorang pun yang ada di muka bumi ini melainkan pastilah dia mencintai tanah airnya. Bagaimana tidak, seorang yang dilahirkan di sebuah tempat, dia menghabiskan usianya, masa kecilnya, bahkan sampai dia dewasa berada di tempat tersebut, dengan berbagai pengalaman hidupnya, pastilah dia akan mencintai tempat kelahirannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyinggung di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim mengenai perihal ini. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-66. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan. Kalau seandainya kami tetapkan bagi mereka, hendaklah mereka membunuh diri-diri mereka atau mereka keluar dari negeri-negeri mereka, niscaya tidak akan mereka lakukan kecuali oleh sedikit di antara mereka. Kalau seandainya mereka memperbuat apa yang diperingatkan kepada mereka, pastilah itu akan lebih baik dan lebih menguatkan keimanan mereka. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan dua pilihan, antara membunuh diri atau keluar dari kampung halamannya yang merupakan tanah airnya. Di sini para ulama mengatakan bahwa sungguhnya mencintai tanah air itu artinya sama dengan mencintai kehidupan. Oleh karenanya, setiap orang sebagaimana dia mencintai kehidupannya, nyawanya, maka akan seperti itulah dia mencintai tanah airnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sangat murka kepada orang-orang yang menjadi sebab terusirnya beliau dari kota Mekah yang menjadi tanah air beliau, yang merupakan tempat kelahiran beliau. Sampai pernah terlontar melalui lisan beliau di dalam sebuah doanya, kata beliau, Allahumma la'an Syaibata bin Rabi'ah wa Utbata bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Kemudian beliau bersabda, beliau meminta kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Kata beliau, ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan juga Umayyah bin Khalaf, karena mereka telah mengusir kami dari tanah air kami kepada sebuah negeri yang penuh dengan musibah. Karena pada waktu itu, di saat pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, banyak dari kalangan mereka yang tertimpa oleh penyakit, seperti Abu Bakar, seperti Bilal bin Rabah, sehingga mereka rindu ke kota Mekah. Tatkala hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan yang demikian. Kemudian selanjutnya beliau bersabda, ya Allah, buatlah kami mencintai kota Madinah ini sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau bahkan lebih mencintai dari hal tersebut. Maka inilah kecintaan kepada tanah air, merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dilepaskan dari seorang hamba yang hidup di tempatnya. Berangkat dari cinta tanah air inilah, setiap orang tentunya bisa menjadikan bangsa dan negaranya sebagai bangsa dan negara yang maju. Cinta tanah air inilah yang membuat kita berpikir dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sangat mencintai kota Madinah, sebagaimana beliau juga mencintai kota Mekah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan wahyu memperbaiki kota Madinah dari kondisi yang kelap, yang kelam, yang dipenuhi dengan kegelapan, kegelapan kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan dan kenistaan-kenistaan perbuatan manusia, kepada cahaya yang terang benderang, kepada wahyu Allah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madinah sedikit demi sedikit secara bertahap kepada kondisi yang lebih baik dengan Islam yang beliau bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebahagian riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode selanjutnya sangat mencintai kota Madinah, kota yang menjadi tempat tinggal beliau. Di sana berkumpul keluarga beliau, di sana berkumpul pula para sahabat beliau yang saling bahu-membahu untuk memperbaiki kondisi manusia, memperbaiki keadaan kota Madinah berdasarkan keislaman yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tiba dari perjalanan jauh, dan tatkala beliau melihat dinding-dinding kota Madinah dari jarak kejauhan, maka beliau pasti akan mempercepat ontanya dan akan memacu tunggangannya agar segera untuk sampai ke kota Madinah karena kecintaan dan kerinduan beliau kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendorong kita untuk mencintai tanah air kita, untuk berbuat yang terbaik bagi tanah air kita. Sehingga di dalam sebahagian riwayat, bahkan dalam perjalanan seorang yang melaksanakan haji ke kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kata beliau, "Idza qadha ahadukum hajjahu falyu'ajjil. Falyu'ajjil ar-ruju'a ila ahlihi fa innahu a'zamu li ajrih." Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan hajinya, maka hendaklah dia bergegas untuk kembali kepada keluarganya. Kata para ulama, kembali kepada keluarganya di sini yang dimaksud adalah ke tanah airnya, meskipun dia tidak punya keluarga di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu lebih besar untuk dia meraih pahalanya. Ini adalah tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencintai tanah air kita. Dan sebenarnya kalau kita ingin menggali dengan lebih banyak lagi, pastilah kita akan dapatkan sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita bagaimana seorang yang muslim mencintai tanah airnya. Tapi yang lebih terpenting daripada itu, mencintai tanah air ini bukan semata-mata karena dia adalah tempat tinggal kita, bukan semata-mata adalah karena dia tempat kelahiran kita, bukan semata-mata karena dia adalah tempat asal-muasal kita. Yang lebih penting dalam mencintai tanah air kita adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik bagi tanah air ini. Kita mencintai tanah air kita ketika kita mendapatkan bahwa tanah air kita adalah tanah air yang di sana ditegakkan syiar-syiar agama Allah. Di sana terdapat kaum muslimin dengan keislamannya. Kita mendapatkan kaum muslimin yang menegakkan salat, melaksanakan jamaah di masjid-masjid. Kaum muslimin yang mereka merayakan hari raya mereka. Kaum muslimin yang mereka menegakkan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan suatu bangsa dan suatu negara adalah dengan mereka menegakkan Islam. Sebab Islam ini Allah turunkan kepada manusia di muka bumi ini adalah untuk membawa perbaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala telah memperingatkan kita dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Kalau kita meninggalkan keislaman kita, pastilah akan datang kehancuran dan kebinasaan. Dan insya Allah, kita semua kaum muslimin meyakini hal ini. Karena Allah Jalla wa'ala telah mengkhabarkan itu di dalam Al-Quran. Allah menyatakan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi ya'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang berbuat kerusakan. Kata Allah, agar kami rasakan kepada mereka sebahagian akibat yang mereka perbuat, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada jalan Allah. Wahai kaum muslimin, kita cinta kepada tanah air kita. Kita cinta kepada bangsa dan negara ini. Terlebih lagi, negeri kita ini adalah negeri Islam. Karena mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Karena di sini, di negara ini, di bangsa ini, ditegakkan syiar-syiar agama Allah. Kita dapatkan di berbagai tempat adanya masjid yang dikumandangkan padanya azan secara terbuka dan ditegakkan sholat jamaah secara terbuka. Ditegakkan padanya sholat jum'ah secara bersama-sama oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin merayakan hari raya mereka secara bebas. Ini adalah tanda-tanda bahwa negeri ini adalah negeri Islam, bukan negeri kafir sebagaimana yang diklaim oleh sebahagian pihak. Dan kita juga mendapatkan para pemimpin kita, mereka adalah dari kalangan muslimin pada umumnya. Maka negeri ini adalah negeri Islam. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk berpikir, untuk berbuat yang sebaik-baiknya dalam membangun negeri ini. Islam itu adalah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang, sehingga umat Islam tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada penganut-penganut agama yang lainnya. Agama Allah Jalla wa'ala telah mengatur semua kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita akan dapatkan di dalam banyak ayat bagaimana tuntunan-tuntunan Allah, dan dalam sekian hadis bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membangun negara dan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita cinta kepada tanah air kita, maka marilah di tanah air kita yang tercinta ini kita menegakkan ketauhidan kepada Allah dan mengajari manusia untuk meninggalkan perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah itu akan menghancurkan sebuah negeri, akan memporak-porandakan sebuah bangsa dan negara. Allah menyatakan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh Niscaya Allah akan memberi kekuasaan kepada mereka di muka bumi, sebagaimana Allah memberi kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Dan Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan ganti kondisi mereka yang dipenuhi dengan ketakutan menjadi kondisi yang aman sentausa. Kemudian Allah ingatkan, bagaimanakah kita bisa mencapai hal tersebut? Allah menyatakan, ya'budunani la yushriku nabi syai'ah, yaitu dengan mereka mengibadahiku, tidaklah mereka menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang kafir setelah hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, yang keluar dari jalan Allah. Maka inilah, apabila kita cinta kepada tanah air ini, mari secara bersama-sama sebagai pihak pemerintahan atau aparat keamanan, dan kita sebagai rakyat, kita saling bahu-membahu menegakkan ketauhidan kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan kepadanya. Demikian pula, kalau kita cinta kepada tanah air ini, marilah kita berupaya sedikit demi sedikit untuk menegakkan syariat Allah, karena agama Allah itu adalah yang terbaik peraturannya dan undang-undangnya. Marilah kita tegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara pribadi kita, keluarga kita, dan kita berharap kepada Allah semoga masyarakat kita diberi kesadaran yang kuat untuk berislam dengan baik, melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu takut kepada agama Allah ini. Agama ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kita mengilmunya dengan baik, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan, agama ini bukan saja menjadi kasih sayang bagi umat Islam, bahkan dia akan menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk apapun juga, karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Bahkan Allah sudah menjamin di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita mau menegakkan keimanan dan bertakwa kepada Allah, mari kita dengarkan apa kata Allah di dalam ayat Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar, walakin kadzabu fa'akadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah di dalam ayat ini, jikalau seandainya para penduduk negeri itu, mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Kita bisa bayangkan keberkahan yang datang dari Allah kalau kita beriman dan bertakwa secara bersama-sama. Bukan hanya dari bumi, Allah turunkan dari langit dan juga Allah keluarkan dari bumi. Tetapi kata Allah, yang membuat kebinasaan dan kehancuran itu, kadzabu, tatkala mereka mendustakan agama Allah ini, fa'akadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat tersebut. Kalau kita cinta kepada tanah air ini, marilah kita mendukung dakwah kepada jalan Allah dengan penuh hikmah. Dakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Islam ini tersebar ke segenap penjuru dunia karena dakwah yang disemarakkan oleh kaum muslimin. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang bila kami beri kekuasaan pada mereka di muka bumi, yaitu mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, dan segala kesudahan setiap perkara kembali kepada Allah. Allah Jalla wa'ala menginginkan kepada kita yang terbaik. Maka kalau kita cinta kepada tanah air ini, maka marilah kita membangun tanah air ini dengan tuntunan-tuntunan Islam. Apalagi mayoritas kita, baik pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa lampau ataupun saat ini, dan masyarakat kita adalah kaum muslimin. Marilah kita giat untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Dan inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala telah memberikan kebaikan yang cukup banyak bagi negeri kita. Di saat ini, ketika kita mendengar berbagai berita di negara-negara lain, berbagai keonaran, keributan, kerusuhan, bahkan peperangan, negeri kita, alhamdulillah, Allah beri keamanan, Allah beri stabilitas kehidupan, Allah beri berbagai kenikmatan yang cukup banyak, yang bahkan tidak didapatkan di sekian banyak negara-negara lain. Bukankah saatnya kita bersyukur kepada Allah? Syukur itu adalah anugerah. Kalau kita tidak pandai menjaganya di dalam ketaatan kepada Allah, kita khawatir negeri kita yang tercinta ini akan ditimpa oleh banyak masalah, akan ditimpa oleh banyak musibah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112, وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah telah membuat suatu perumpamaan, sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruas dari segenap tempat. Tetapi kemudian kata Allah, para penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mereka durhaka kepada syariatnya dan menjauh dari agamanya. Karena itulah kemudian Allah katakan, Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan juga rasa takut yang mencekam disebabkan oleh apa yang telah mereka perbuat. Terjadi berbagai kerusakan, keonaran, dan keributan di negeri kita yang tercinta ini. Itu semua berarti menandakan bahwa kita belum pandai mensyukuri nikmat Allah. Belum pandai mensyukuri nikmat Allah dengan menegakkan agamanya. Karena mensyukuri Allah itu tentunya tidaklah cukup hanya di lisan kita. Allah membutuhkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar mensyukuri dengan lisan kita. Allah menginginkan kita menegakkan syariatnya dan menjalankan agamanya. Yang terakhir, kalau kita cinta kepada tanah air ini, Islam telah mengajarkan untuk kita taat dan mendengar kepada para penguasa kita. Kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberontak kepada penguasa, membuat keonaran, membuat keributan kepada penguasa. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, wa inna akhadha malak wa dharaba dhahrak, walaupun penguasa itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu, maka hendaklah kita sabar mendengar dan taat. Mendengar dan taat di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan hal-hal yang menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Semoga dengan demikian, apabila kita menjalankan sunnah Nabi ini, Allah akan membangun negeri kita dengan negeri yang lebih baik. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan ketaatan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Tapi bukan berarti ketika penguasa kita tersalah, ketika penguasa kita tergelincir, ketika mereka berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebaikan, kita melepaskan diri dari mereka. Tidak. Nabi tidak mengajarkan itu. Beliau mengajarkan kita untuk meminta hak kita dari Allah, dan menunaikan hak kita kepada penguasa kita. Inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga stabilitas keamanan negeri ini tetap terjaga karena umat Islam saling bahu membahu dengan para penguasanya. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan acara kita ini memberi kemanfaatan yang banyak bagi kaum muslimin. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ma'asyiral ahibba azzakumullah. Demikian tadi pemaparan materi dari narasumber yang pertama, beliau Al-Ustaz Abdul Muti Al-Maidani hafizallahu taala. Hadirin, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan pemaparan materi narasumber yang kedua, dan sebelum pemaparan materi disampaikan, terlebih dahulu izinkan saya membacakan kurikulum vitae atau biografi dari narasumber yang kedua. Nama beliau adalah Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi. Tempat tanggal lahir Makassar, 12 Agustus 1976. Pengalaman menuntut ilmu 1994, beliau belajar bahasa Arab dan segenap cabang-cabang ilmu syariat di Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1995 hingga 1999, beliau belajar di Darul Hadith Damaj, Yaman. Pada tahun 2004, beliau dianugerahi oleh Allah kesempatan untuk bisa belajar talaki dari sejumlah ulama-ulama kibar yang ada di negeri Saudi Arabia. Para guru beliau dari segenap para ulama, di antaranya adalah satu, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang kedua, Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yang ketiga, Asy-Syaikh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Yang keempat, Asy-Syaikh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Guru beliau yang kelima, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Yang keenam, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayyan. Yang ketujuh adalah Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Guru beliau yang berikutnya, yang kedelapan, adalah Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Yang kesembilan adalah Asy-Syaikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Hudhir. Ma'asyiral muslimin, tentunya masih banyak lagi ulama yang tidak mungkin kami sebutkan semuanya satu persatu di kesempatan hari ini. Karya beliau yang pertama adalah buku Panduan Puasa Ramadan di Bawah Naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah buku Indahnya Salat Malam, Tuntunan Qiyamul Lail dan Salat Tarawih. Yang ketiga adalah buku Meraih Kemuliaan Melalui Jihad, Antara Jihad dan Terorisme. Kemudian buku berikutnya adalah Keajaiban Lailatul Qadar. Yang kelima, buku Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah. Yang keenam, buku Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Yang ketujuh, Jerat-jerat Dosa dan Maksiat. Yang kedelapan, buku Menggapai Ampunan Allah. Yang kesembilan adalah buku yang terbaru, buku Pedoman Syariat dalam Menilai Peristiwa Berkenaan dengan ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Kudeta, Terorisme dan yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi materi-materi, makalah-makalah yang beliau buat, yang beliau sampaikan baik di dalam maupun di luar negeri. Aktivitas beliau yang pertama adalah beliau sibuk mengajar di Pondok Pesantren As-Sunnah Al-Makassar hingga hari ini. Kemudian yang kedua, beliau sibuk dengan mengisi kajian-kajian baik ada di dalam dan luar negeri seperti Malaysia, Jepang, Korea dan yang lainnya. Beliau menulis artikel-artikel di berbagai media dan terakhir adalah membimbing jamaah haji dan umroh. Demikian sekilas kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan dan berikutnya kepada Al-Ustaz Dzulkarnain bin Sanusi Hafizullah Ta'ala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pembahasan dalam kajian ini, dalam seminar ini adalah sebuah tema pembahasan yang sangat penting. Urgensi dari tema ini akan terlihat bagi siapa yang memahami pentingnya tema ini. Di antara sudut yang memperlihatkan urgensinya, yang pertama, kita tatkala berada di tanah air kita, berada di negeri yang kita pijak, apalagi kita sadari ini adalah negeri yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, kita bebas di dalam melaksanakan agama kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, berinteraksi dengan masyarakat, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga dan selainnya, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Hal yang harusnya kita syukuri. Dan kewajiban seorang muslim adalah mensyukuri segala nikmat. Sebagaimana firman Allah, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah terhadap nikmat Allah kepada kalian kalau memang kalian beribadah kepada Allah. Dan setiap nikmat akan dipertanyakan pada hari kiamat. Termasuk negeri yang kita pijak, tanah yang kita berada dalamnya, masyarakat yang kita dilahirkan di situ, berdomisili di tempat tersebut. Itu adalah nikmat-nikmat, semuanya akan ditanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan. Karena itu kita perlu menjaga dari nikmat ini. Mengenal nikmat kemudian menjaganya agar supaya nikmat ini selalu bersama kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara sebab bertambahnya nikmat dan ditolaknya musibah adalah syukur kepada Allah. Allah berfirman, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Kalau kalian kufur, sungguhnya nikmatku, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, dari urgensi tema pembahasan ini, agar berbagai kebaikan dan fasilitas yang dirasakan oleh warga negara itu dibalas dengan kebaikan. Sebab seorang muslim ketika dia mendapatkan kebaikan, dia membalas dengan kebaikan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dia hidup di sebuah negeri, jalan-jalannya rapi, fasilitasnya dilengkapi, dijaga keamanan di dalamnya. Harusnya kalau dia bersyukur kepada manusia, itu adalah lambang kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat akan kondisi dan keberadaan seorang di dalam sebuah negeri, itu akan membantunya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah mengingatkan, Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian yang ketiga, pembahasan ini mengingatkan pentingnya semua dari warga negara untuk menjaga tanah airnya, menjaga negerinya, dan mengenal kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Iya. Di dalam rangkaian-rangkaian pembahasan cinta terhadap tanah air, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ada penguraian hak-hak. Ada hak pemerintah, ada hak rakyat, ada hak orang tua, ada hak tetangga, ada hak anak dan istri, ada hak orang-orang yang non-muslim. Semuanya sudah ditentukan. Dan ada kaidah-kaidah dalam berinteraksi, diatur di dalam agama. Jadi kalau kita mengenal dari tema ini, akan luas sekali makna dari kehidupan ini. Sangat banyak dari kebaikan yang bisa dikenal. Iya. Kemudian yang keempat, dan ini termasuk hal yang paling pentingnya, bahwa memahami uraian-uraian terkandung di dalam pembahasan ini, di dalam masalah cinta kepada tanah air, dalam masalah bagaimana menjadi warga negara yang baik, itu akan membuka sudut pandang seorang hamba, mempengaruhi cara berfikirnya, bahwa rupanya di dalam bumi yang dia pijak, negeri yang dia berada di dalamnya, banyak sekali lahan-lahan kebaikan, pintu-pintu ibadah yang Allah bukakan untuknya. Dan ini akan berjalan dengan tujuan penciptaannya. Dan artinya seorang hamba sudah merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Iya. Kita harapkan setiap dari aparatur negara, dari pihak keamanan, dari warga negara, semuanya kenal makna ini, mengerti dari lahan-lahan ibadah, agar supaya dia hidup tidak semata cinta kepada tanah air saja dengan kecintaan tabiat fitrah manusia, tapi ada bentuk ibadah yang membawa pahala untuknya, menjadi bekal kebaikan untuknya pada hari kiamat. Maka inilah dari hal yang hendaknya dipelihara dan dijaga. Dan ini termasuk urgensi yang sangat indah dari pembahasan ini. Kemudian yang kelima, ya, mendalami pembahasan ini diharapkan akan menancapkan ke dalam jiwa perasaan seorang itu memiliki negerinya. Seorang itu bertanggung jawab di dalam negerinya. Punya kewajiban untuk saling bahu-membahu dan membina kebaikan. Sebab itu sifat kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Menguatkan sebagian yang lain. Dan seorang kalau dia merasa memiliki, dia akan menjaga apa yang dia miliki. Beda dengan orang yang tidak punya kesadaran. Tidak ada perasaan memiliki. Hanya cuek, acuh, tak acuh. Seakan-akan dia hidup sendirian. Ini semua dari pemikiran-pemikiran keliru yang kadang bisa membahayakan kehidupan bermasyarakat. Maka seorang penting untuk mengenal bagaimana dia memiliki jiwa, memiliki perasaan bahwa dia bertanggung jawab di dalam negeri yang dia pijak. Juga dari urgensi pembahasan ini, bahwa seorang apabila mengenal bagaimana hakikat kecintaan kepada tanah air yang benar, dan bagaimana menjadi warga negara yang baik, maka akan tampak sekali bahwa ini adalah salah satu sebab pokok terciptanya keamanan di dalam negeri. Iya. Dari salah satu sebab pokok terciptanya keamanan. Kita tidak perlu khawatir lagi dengan orang-orang yang menebarkan aksi-aksi terorisme, kalau dia paham tema ini. Kita juga tidak perlu khawatir terhadap orang-orang yang suka bakar-bakar hutan, bikin batuk-batuk manusia selama beberapa bulan. Kita juga tidak perlu khawatir terhadap sebagian masyarakat yang senang berbuat kerusakan. Ya. Kadang dia tidak sengaja kepentingan duniawiyah, kejahilan. Tapi kalau memahami tema ini dengan baik, dia akan mengerti bahwa ini tema salah satu pilar tegaknya keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Kemudian yang berikutnya dari pentingnya tema pembahasan ini, seorang yang mengenal kecintaan kepada tanah airnya dan kewajibannya di dalam masyarakat, ini akan melahirkan kecintaan yang hakiki, kecintaan yang bermanfaat. Bukan sekadar kecintaan yang bersifat tabiat. Karena itu saya di kesempatan ini juga ingin memberikan dasar pijakan dan kaidah di dalam masalah cinta kepada tanah air. Sudah diterangkan tadi oleh narasumber kita yang pertama, Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullahu ta'ala, bahwa kecintaan kepada tanah air itu adalah tabiat dan fitrah manusia. Tabiat itu tidak ada yang bisa mencabutnya, melarangnya. Orang cinta kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, itu adalah hal yang biasa, lumrah. Dia cinta kepada tanah airnya. Iya. Tapi yang membedakan, ini kecintaan didasari di atas apa? Kalau dia hanya kecintaan tabiat, tidak ada yang membedakan di tengah manusia. Sebab ini perasaan dimiliki oleh orang kafir, dimiliki pula oleh orang muslim. Ya, dimiliki oleh orang yang fajir, dimiliki pula oleh orang yang salih. Iya. Bahkan kita tahu ya bahwa sebagian dari penjahat besar, orang yang berbuat keonaran besar di dalam negeri, itu orang-orang yang cinta kepada kampung halamannya. Kalau di kampung halamannya, gemar dia berbagi. Tapi di luar dia berbuat kerusakan. Ini tidak bermanfaat. Hanya sekadar cinta saja. Sebagaimana pada hari kiamat, seluruh kecintaan tidak ada manfaatnya. Ayah akan lari, meninggalkan anak-anaknya. Tidak ada anak lagi yang peduli kepada orang tuanya pada hari kiamat. Suami lupakan istrinya. Tidak ada lagi persaudaraan. Tidak ada ikatan cinta pada hari kiamat. Kecuali yang dibangun di atas dasar yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kecintaan kepada tanah air itu harus dibangun di atas dasar ketakwaan. Baik, dan ini poin pembahasan saya akan lebih tegaskan lagi di pembahasan berikutnya. Dan di sini dari urgensi yang ingin saya terangkan juga bahwa pentingnya seorang memahami tema kecintaan yang benar terhadap tanah air, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ini akan membuat seorang itu berada di sikap pertengahan. Tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Tidak berlebihan, tidak pula mengacuhkan. Karena umat ini dididik menjadi umat yang pertengahan. Iya. Dan ini insyaAllah ta'ala akan saya uraikan lagi pada poin-poin yang terkait dengan pembahasan asas dan pijakan tegaknya kehidupan bermasyarakat di dalam mewujudkan negeri yang baik menjadi warga negara yang baik. Iya. Kemudian yang ke-11, kita juga harus mengetahui bahwa seorang yang punya fikih bagaimana kecintaan yang benar terhadap tanah airnya, bagaimana menjadi warga negara yang benar, kalau dia punya fikih dan pemahaman yang baik dalam hal ini, dia akan tahu bahwa kecintaan kepada tanah air itu bukan sekadar emosinya, bukan sekadar mengikuti perasaan dan emosi saja. Tapi harusnya diiringi dengan hal-hal yang membawa ketentraman dan kebaikan. Harus ada pengetahuan yang mengakar. Iya. Sehingga terlahir dalam ucapan dan perbuatannya hal-hal yang baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah, beliau dari Mekah sangat cinta kepada kota Mekah yang beliau tinggalkan. Pindah ke Madinah, beliau mohon kepada Allah agar supaya kota Madinah ini dijadikan sebagai kota yang dicintai oleh Nabi melebihi kecintaannya terhadap kota Mekah. Iya. Dibangun di atas kecintaan ini, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah. Beliau berdoa supaya dihilangkan penyakit wabah dari negerinya. Dia berdoa agar supaya kota Madinah diberkahi pada beberapa transaksinya. Ini kecintaan terlahir dari ucapan dan perbuatan. Ini kalau seorang menyadari bagaimana makna cinta tanah air yang benar. Dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Akan terlahir seperti itu. Sebab kita tahu banyak dari manusia di negeri ini. Mungkin kalau dikatakan mendoakan negerinya. Tidak pernah terpikir mungkin di dalam hatinya. Bagaimana dia doakan pemerintahnya. Bagaimana dia doakan negerinya. Ya. Adapun khatib-khatib di mimbar Jumat. Hampir setiap Jumat mungkin kita dengarkan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sejahtera, jauhkanlah dari wabah dan sebagainya. Ya. Karena ini memang hal yang tertanam di dalam diri umat Islam. Perlu dimengerti. Ya, karena itulah. Kepada guru-guru dan ustadz-ustadz yang hadir di majelis ini juga kita perlu menanamkan kepada diri bahwa ini tema pembahasan perlu disampaikan di dalam mimbar-mimbar Jumat, di tema-tema umum agar berubah dari pemikiran di tengah masyarakat agar supaya tercipta kebaikan yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Baik, kemudian terkait dengan masalah kaidah dalam kecintaan kepada negeri dan tanah air. Sudah dipaparkan tadi bahwa kecintaan kepada negeri dan tanah air ada yang sifatnya tabiat, fitrah manusia. Dan yang kedua, dari hal yang hendaknya kita perhatikan juga bahwa kecintaan seorang itu hidup bersama itu tabiat manusia. Karena itu, para ulama berkata, insanu madaniyun bittaba. Manusia itu, ya, secara tabiatnya, dia cinta bersosial. Dia hidup, cinta hidup bersama, menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hajat dan keperluannya dalam kehidupannya terkait dengan yang lainnya. Itu asal tabiat manusia. Nada manusia itu cintanya, dia senang tinggal di hutan sendirian. Kemudian dia mengurung dirinya di tempat yang tidak ada manusia di situ. Iya. Ini biasanya kalau ada manusia yang seperti itu dianggap aneh di tengah masyarakat. Dianggap aneh. Keluar dari fitrah kebanyakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Maka tabiat manusia seperti itu. Inilah hubungan di dalam negara. Dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, kehidupan sebagai warga negara, ini diatur di dalam agama kita. Dibenarkan hal tersebut. Dan yang paling pentingnya yang ketiga, yang saya tegaskan tadi. Bahwa kecintaan kepada tanah air itu tabiat. Dia tidak bernilai pahala. Dia bukan dari keimanan. Dia bukan dari ketaatan, kecuali kalau dibangun di atas dasar agama. Dibangun di atas dasar syariat. Barulah akan bernilai apa? Bernilai ketaatan. Ini kita tidak berbicara tentang hadis hubbul iman minal watan. Apa hubbul watan minal iman? Kadang kita sering dengar ya, ada orang menyampaikan hadis bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Ini hadis kata para ulama adalah hadis palsu. Iya. Adalah hadis palsu. Dari sisi mana? Mananya ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau dikatakan cinta iman secara mutlak, apa cinta negeri secara mutlak adalah bagian dari keimanan, berarti orang kafir juga sudah masuk Islam. Karena orang kafir banyak yang cinta kepada negerinya. Bersamaan dengan itu tidak dikatakan apa? Mereka beriman. Iya. Tapi kalau cinta kepada negeri dengan makna, misalnya negeri itu adalah Mekkah dan Madinah, cinta Mekkah dan Madinah adalah hal yang disyariatkan. Cinta kepada negeri karena negerinya adalah negeri Islam. Ya, presiden kita seorang Muslim. Pimpinan negara seorang Muslim. Mayoritas penduduk Indonesia ini kaum Muslimin. Masjid-masjid terlihat, suara adzan terdengar. Ya. Orang yang belajar agama, pondok-pondok pesantren berada di mana-mana. Bebas orang menjalankan tuntunan dan syariatnya. Ini adalah negeri kaum muslimin. Dan itu tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama dari alamat negeri Islam. Dari alamat-alamat negeri Islam. Dan itu ada di buku-buku para ulama, di buku akidah maupun di buku fikih. Begitu cara menilai negeri Islam atau negeri bukan negeri Islam. Iya. Maka sepanjang negeri ini adalah negeri Islam, maka kecintaan terhadap negeri disebabkan karena hal ini, itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Seorang cinta kepada negerinya, sebab di negerinya dia bisa membuka berbagai lahan ketaatan. Di negerinya dia bisa beribadah dengan baik. Iya. Di bumi yang dia pijak, dia mampu untuk melakukan berbagai ketaatan. Iya. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan tentang bumi pada hari kiamat? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi itu akan bercerita tentang berita-beritanya. Kejadian-kejadian yang terjadi padanya. Dari ayat ini sebagian para ulama memetik faedah. Disunnahkan kalau seorang itu sholat, dia sholat di banyak tempat. Ya, sebab kalau dia sholat di atas bumi ini, bumi akan mempersaksikan, ini si fulan pernah sholat di sini. Dia sholat lagi di tempat lain, bumi di situ mempersaksikan, ini si fulan pernah sholat di situ. Betapa baiknya seorang kalau hidup di dalam sebuah negeri, bumi mempersaksikan, ini si fulan, dia di dalam negerinya, dia indah. Berbaik sangka kepada penduduk negerinya. Cinta kebaikan untuk negerinya. Cinta kebaikan untuk manusia. Ini si fulan, dia berada di sana, dia jaga keamanan. Si fulan berada di negeri sana, dia menasihati manusia untuk berbuat kebaikan. Dia catat dari amalan kebaikan di dalam hal tersebut. Maka ini kalau kecintaan kepada tanah air seperti ini bentuknya, maka itulah yang merupakan bagian dari iman, bagian dari ketaatan. Akhirnya yang harus kita kembangkan dan kita jaga di dalam dirinya. Di sini ada dua pembahasan yang sangat penting yang saya garis bawahi. Pembahasan yang pertama, karakteristik cinta negeri dan tanah air yang baik. Seorang yang hidup di dalam sebuah negeri, apakah dia pemerintah? Apakah dia di aparat keamanan? Apakah dia di warga negara? Ada akhlak, ada karakteristik, ada sifat-sifat hendaknya dia miliki. Akan terjalin ke masyarakat yang benar, kecintaan terhadap negeri yang baik. Di antara sifat itu yang pertama adalah ikhlas. Iya. Sebab kapan dia ikhlas berbuat sesuatu di dalam negerinya karena Allah, mencari pahala di sisi Allah, maka itulah yang membawa keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Ada tiga perkara. Kalau tiga perkara ini ada pada seorang, maka hati seorang muslim tidak akan membawa dengki. Tidak ada hal yang jelek di hatinya, bersih. Nah, itu sifat penduduk surga ya. Sebab penduduk surga itu bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi tiga sifat, siapa yang sifat ini ada padanya, maka tidak akan ada dengki di dalam hatinya. Yang pertama apa? Ikhlasul amalu lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Ini harus kita jaga. Ya, bukan seorang sekadar dia sebagai aparatur negara terikat dengan sebagai pegawai, terikat sebagai seorang yang ada kontrak kerja, atau dia misalnya di dalam keamanan terikat dengan kontrak kerja, terikat dengan keberadaannya sebagai pegawai, maka ini bukan semata hubungan kerja atau hubungan duniawi, tapi dia lakukan hal tersebut ada nilai yang diinginkan, keikhlasan yang dia jaga. Keikhlasan yang dia jaga. Iya. Dan ini pokok. Kalau terwujud di tengah umat, inilah sebab yang menjayakan umat ini. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Bashir hadikil ummata bisana'i wa tamkini fil bilad wa nasri wa rif'ati bid din. Beri kabar gembira untuk umat ini dengan kejayaan, kekukuhan di negeri-negeri, pertolongan dan ketinggian dalam agama. Wa man amila minhum bi'amalil akhirah lid dunya, paling salah kufil akhirat nasib. Barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, perhatikan, beramal akhirat untuk apa? Dunia, tidak ada keikhlasan. Siapa yang seperti ini, maka tidak ada bagiannya di akhirat. Maka harus dijaga dari keikhlasan. Rugi seorang itu beraktivitas, berbuat, dia mencurahkan tenaganya, menghabiskan waktunya, kemudian akan sirna pada hari kiamat. Tidak ada gunanya, karena tidak dibangun di atas apa? Keyakinan yang benar, tidak dibangun di atas keikhlasan. Ini diibaratkan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاكُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Kemudian sifat yang kedua dari sifat seorang penduduk negeri, sifat yang benar, seorang yang cinta kepada tanah airnya, dia harus berbekal dengan ilmu pengetahuan. Inilah yang akan menjalin kebaikan di dalam negeri. Dan pokok dari ilmu pengetahuan adalah ilmu agama. Ya, ilmu dunia diperlukan, tapi pokoknya adalah ilmu agama. Kalau dunia hanya memperbaiki dunia, kalau ilmu agama memperbaiki dunia dan akhirat. Memperbaiki dunia dan akhirat. Karena itulah Al-Quran mencukupi manusia pada segala yang diperlukan. Di dalam hadits Rasulullah terdapat petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh manusia. Ketika Malik ibn Khuwairith dan rombongan dari kaumnya datang berkunjung kepada Nabi, dan mereka akan pulang ke negerinya. Ia akan pulang ke negerinya. Apa pesan Nabi kepada mereka ini untuk penduduk negerinya? Kata beliau, irji'u fakunu fihim wa allimuhum. Kembalilah kalian ke negeri kalian. Hendaknya kalian berada di tengah masyarakat kalian dan ajarilah mereka. Sebab mengajari mereka itulah sebab kebaikan yang memperbaiki negeri. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, allimuhumul khair. Ajarkan kepada keluarga kalian kebaikan, ilmu. Iya. Kemudian, dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia punya kesungguhan dan ketulusan. Itu as-siddiq namanya. Allah firman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Yang terbaik untuk mereka. Dalam transaksi jual beli, Nabi bersabda, al-bayyani bil khiyar, malam yatafarraqa. Dua orang yang saling bertransaksi punya hak pilih, melanjutkan atau membatalkan, sepanjang belum berpisah. Kemudian beliau berkata, fa'in sadaqa wabayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya punya sidik, kejujuran, ketulusan, dan saling transparan, diberkahi transaksi jual beli. Ini di dalam masalah transaksi. Kalau dia punya kejujuran, ketulusan, akan diberkahi. Dan Allah firman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka itu punya sidik, maka pasti yang terbaik untuk mereka. Dan ini ayat termasuk ayat yang paling umum menjelaskan kebaikan untuk manusia. Harus ada ketulusan dan kejujuran. Iya. Para ulama kita berbicara tentang hubungan bermasyarakat, ketaatan kepada pemerintah, bagaimana hidup di dalam negara dengan cara yang baik dan benar. Mereka berbicara bukan karena pegawai negara, bukan dibayar. Tapi itu adalah ketulusan karena agama, karena memang Allah memerintah seperti itu, Rasulullah memerintah seperti itu. Tidak ada yang bisa merubah mereka. Iya. Dan itulah yang disebut dengan kejujuran, ketulusan. Kemudian hendaknya yang keempat dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia mencintai kebaikan untuk manusia, senang menyebarkan manfaat. Man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya. Kemudian yang kelima, dia berbaik sangka kepada manusia. Bagaimana hidup bermasyarakat? Dia selalu berburuk sangka kepada orang. Ada yang berbuat begini, dia berburuk sangka. Berbuat begini, berburuk sangka. Ini hal yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Justru kalau ada orang yang keliru, ada orang yang misalnya punya kejelekan, punya kebaikan, ada kebaikan berarti itu ada potensi yang bisa dikembangkan. Kita lihat potensinya, kita kembangkan potensi tersebut. Kekurangannya, kita tutupi dengan hal yang lain, dengan cara dinasihati, dengan cara yang lainnya. Nah, ini hidup bermasyarakat namanya dengan berbaik sangka. Adapun kalau kita punya kebiasaan melihat seseorang kita senangi, atau kita lihat pada sebagian manusia ini kelihatannya kurang dalam begini, kemudian langsung kita babat, maka ini bukan hal yang baik. Ya, bukan masuk akal ya seorang kalau tangannya luka, ya ambil pisau potong aja, ini tangan luka, bikin repot saya, buang aja sekalian. Ya, kalau orang tangannya luka, kan di apa? Diobati. Ya, seperti itulah. Makanya di dalam kehidupan ini hendaknya seorang itu punya sifat berbaik sangka. Iya, saling mengharapkan kebaikan di tengah manusia. Kemudian yang keenam dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia menjaga diri dari sebab-sebab kehancuran. Sebab kehancuran itu banyak. Kesyirikan kepada Allah, kekafiran, perbuatan dosa dan maksiat, kezaliman, ya. Kemudian tidak mensyukuri nikmat. Dari sebab kehancuran adalah tamak. Dia bersombong. Ya, merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kemudian dia selalu berbuat jelek kepada manusia. Banyak dari sebab-sebab kehancuran. Itu hendaknya dihindari. Dan ini harus dipahamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, setiap warga negara wajib memahami hal ini. Supaya dia tidak mengundang musibah terhadap manusia yang lainnya. Coba bayangkan seorang berbuat kesyirikan saja. Kita tidak tegur kesyirikan, kita biarkan saja. Dengan alasan sebagian orang toleransi ya. Ini toleransi tidak benar. Oh, kita tidak usah saling menyalahkan. Justru kalau dia tidak menyalahkan, dia tidak menegur, itu namanya tidak cinta kepada saudara. Ya. Saya kalau cinta kepada saudara, cinta kepada anak, saya tegur kalau dia salah. Supaya dia menjadi baik, menjadi lurus. Kalau terjadi kesyirikan, ini sebab kehancuran. Karena itu dalam Al-Quran, Allah firman, وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا Anda ulil rahmani walada wa ma yambagi lir rahmani ayyattakhidha walada. Mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Ini ucapan kafirnya orang-orang kafir. Dari Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin. Maka Allah firman, sungguh kalian telah membuat sebuah perkara yang besar. Hampir langit itu runtuh karena ini. Hampir bumi itu terbelah. Hampir gunung berjatuhan. Perhatikan berbagai musibah. Petaka datang disebabkan karena apa? Karena dosa dan maksiat. Dari yang menghancurkan Bani Israel, dilakukan di tengah mereka kemungkaran, tidak ada saling mengingkari. Kemudian dari karakteristik seorang warga negara, dia punya amanah. Punya amanah. Iya. Dan amanah ini adalah sifat yang hendaknya dijaga. Dengan amanah inilah, tegaknya langit dan bumi. Dengan agama ini, itulah pekerjaan yang baik. Iya. Apabila amanah ditelantarkan, itu adalah tanda datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedelapan dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia punya kelemahan lembutan cinta hidayah kepada manusia. Ini yang membuat keberhasilan pada masyarakat Madinah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau itu kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkan kamu. Ya, maka seorang hendaknya cinta kebaikan untuk manusia berlemah lembut. Kemudian yang kesembilan, dia mempermudah, tidak mempersulit, memberi kabar gembira, jangan membuat orang lari. Karena itu Nabi ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan Abu Musa al-Asy'ari, Nabi berpesan kepada keduanya, "Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua mempermudah. Jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira. Jangan kalian berdua membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua itu rukun. Dan tidak berselisih. Ya. Ini 9 poin mewakili ya. Dan banyak sekali sebenarnya poin-poin pembahasan. Sifat-sifat yang harusnya banyak kita kaji di tengah masyarakat kita. Yang terakhir. Pembahasan tentang asas dan pijakan. Bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ini harus dipahami. Bahwa tidak akan tegak sebuah negeri yang baik, tidak akan tegak sebuah kehidupan bermasyarakat yang ideal, kalau dia tidak memiliki hal ini. Iya. Yang pertama, asas yang pokok adalah beramal dengan kitab Allah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu terbatas pikirannya. Iya. Ide-idenya itu ada kelemahan-kelemahannya. Walaupun dia mengambil seluruh manusia di atas muka bumi ini untuk saling bahu-membahu membantu dalam hal itu, belum tentu dia akan mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau dia berpedoman kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, itu dijamin kebaikannya. Dan telah dipastikan kecukupan untuknya. Karena itu Allah firman, "Famani taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran maupun Sunnah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin selalu di atas petunjuk, dijamin selalu bahagia. Dijamin selalu bahagia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Wasunnata nabihi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari asas tegaknya negeri. Dan perlu saya ingatkan ya, di asas pertama, berpegang dengan Alkitab dan sunnah. Seluruh pembahasan dari tata negara, dari politik, dari perekonomian, dari kehidupan bermasyarakat, itu ada aturannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja dari keperluan hidup manusia, semuanya tegas aturannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu kita tidak boleh berpaling darinya. Apalagi di dalam negara ini. Ya, dimaklumi bahwa di Undang-Undang Dasar kita, 45, pasal 29 ayat 2, negara itu menjamin setiap penduduknya memeluk agamanya masing-masing dan melaksanakan keyakinan dalam agamanya. Ya. Maka kita sebagai umat Islam yang memang terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan inilah kita memperbaiki negeri. Dengan inilah kita membina. Dan tidak mungkin ada seorang Muslim dan Muslimah kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian berbuat keonaran di negerinya. Itu tidak ada sejarahnya. Ya. Kalau ada yang berbuat kerusakan, itu pasti dia keliru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak berpegang dengan benar. Karena itulah sifat para Nabi. Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Kemudian yang kedua, dari asas dan pijakan menjadi warga negara yang baik, mengambil contoh dan teladan dari generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik umat ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Iya. Karena itu Imam Malik rahimahullah, tiap kali beliau duduk di majlis, beliau berkata kepada manusia, "La yuslihu akhirah hadhihi al-ummah illa bima aslaha biha awwalaha." Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali kalau dia mengikuti apa yang memperbaiki generasi awal umat. Ya, kalau ingin baik, ikuti generasi awal. Iya. Dan di sini di pembahasan saya terangkan ya dalil-dalil, saya meringkas. Kemudian yang ketiga dari pijakan adalah seorang berpijak di atas ilmu dan mengambil dari para ulama. Mengambil dari para ulama. Ini penting sekali. Iya. Berpijak di atas ilmu dan mengambil dari para ulama. Karena ilmu agama, bila kuat di sebuah tempat, akan sedikit kejelekan di tempat itu. Kapan ilmu agama lemah di sebuah tempat, akan banyak kejelekan terjadi di tempat tersebut. Saya beri contoh saja. Ini kemarin kejadian bakar-bakar hutan. Iya. Ini apa sebabnya mereka, Masya Allah, begitu teganya ya membakar hutan. Mereka tidak berpikir, tidak punya ilmu, kadang mengikuti hawa nafsunya, cari dunia. Jadi pikirannya kalau saya bakar hutan ini, ya cepat saya peroleh kayu, cepat saya buka lahan. Dia tidak pikir bahwa kalau dia membakar mungkin terjadi kebakaran, mengakibatkan asap untuk manusia. Dia berpikir jauh seperti itu. Sama dengan sebagian nelayan, ya menangkap ikan, lempar bom saja. Dia pikirannya ingin menangkap ikan. Tapi dia gak tahu bahwa dengan bom yang dia lempar, dia rusak dari habitat di bawah laut. Dia membawa hal yang tidak baik untuk manusia. Ya. Ini karena kurang dari ilmu. Kurang kesadaran. Coba kalau dia paham agama saya. Satu ayat saja dia pahami dalam Al-Quran. "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi diperbaiki oleh Allah. Ini satu ayat. Ini adalah ayat yang mengatur seluruh urusan negara dari awal hingga akhir. Luar biasa kandungan ayat ini. Iya. Kemudian mengambil pertimbangan dari ulama, sekaligus patuh dan taat kepada pemerintah. Karena itu Sahal bin Abdillah Tasturi berkata bahwa manusia, Sahal bin Abdillah Tasturi ini seorang alim dan seorang pemimpin. Beliau berkata, manusia akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan penguasa dan ulama. Ada dua komponen yang harus diagungkan. Penguasa dan siapa? Ulama. Sekali lagi, penguasa dan ulama. Ya. Kata beliau, kalau mereka mengagungkan dua komponen ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kapan mereka meremehkan dua komponen ini, menghinakannya, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Karena itu telah datang dalam tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah, kewajiban taat kepada ulama dan taat kepada pemerintah. Dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak akan terbina negara yang baik, kehidupan yang baik, kalau pemimpinnya memutuskan ketetapan, setelah itu yang lainnya sibuk berbuat kerusakan, melakukan demo-demo, ya. Kemudian melakukan aksi-aksi penolakan. Dan kita mengalami di negeri ini ya, dari berbagai kerusakan-kerusakan dari orang-orang yang kadang di pemerintahan sendiri tapi gemar menghujat pemerintah di depan umum. Ini tidak ada baiknya menghujat pemerintah depan umum. Itu salah di dalam hukum syariat kita. Menghujat pemerintah depan umum itu tidak membawa kemaslahatan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidu sultan, fala yubdiha alaniya." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia tanya pemerintah itu, pegang tangannya, sampaikan nasihatnya. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Ini dasar di dalam agama. Pijakan bermasyarakat dan bernegara diatur di dalam Islam. Dan ini saya kira banyak dari manusia yang sudah melanggar hal ini di negeri kita ini. Karena itu, kejadian tahun 98 ya, adalah kejadian yang sangat menyakitkan. Di mana terjadi berbagai keonaran, kerusakan, dilanggarnya dari harta-harta manusia, kehormatan, tertumpahnya darah. Ya. Gara-gara katanya ingin melakukan reformasi. Mana reformasi yang mereka lakukan hingga hari ini? Apa yang didapatkan oleh negeri? Ya. Kalau punya memang nasionalisme yang benar, harusnya tidak ada perbuatan yang seperti itu. Iya. Karena itulah nasionalisme, kecintaan kepada negara harus dibangun di atas hukum syariat, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan. Harus dibangun di atas ibadah, ketakwaan dan keimanan. Itulah yang memberi manfaat kepada manusia. Iya. Dan sebagian orang kadang dia perhatikan hal-hal tertentu. Dia bukan simbol utama, tapi sifat-sifat pelengkap saja, ciri-ciri. Ya. Dilakukan, tapi tidak pula terjadi hal yang baik. Buktinya setelah banyak dari universitas sekarang ini, mahasiswa-mahasiswa kegemarannya melakukan demo-demo, melakukan aksi-aksi anarkis. Ini menunjukkan ada hal-hal yang tidak benar di dalam pemahaman bagaimana menjadi warga negara yang baik dan kecintaan terhadap tanah air, bagaimana seharusnya. Kemudian dari pondasi dasar juga, dan pijakan di dalam hidup bernegara adalah menjaga jamaah dan menjaga kebersamaan. Kita ini umat Islam, kalau dipimpin oleh pimpinan negara Muslim, itu artinya kita berjamaah. Dan tidak boleh keluar dari jamaah. Tidak boleh merusak kebersamaan. Walaupun pemerintah berbuat zalim, memukul kita, mengambil hak kita, lebih mementingkan dirinya. Ya. Seperti istilah sebagian orang pemerintah, misalnya KKN, itu urusan dia. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Tidak boleh keluar dari kebersamaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man faraqa al-jama'a qaila shibrin mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Jangan karena dia ingin menuntut kepentingannya, "Oh, saya punya hak tidak diberikan oleh pemerintah. Saya ingin demo, saya ingin melakukan kudeta, merebutnya." Tapi diakibatkan manusia yang lain merugi. Tidak seperti itu. Kalau haknya tidak diberi, dia mohon kepada Allah. Tapi kewajibannya dia tunaikan kepada pemerintah. Itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami dapati penguasa yang zalim, dia mementingkan kepentingan dirinya?" Kata Nabi, "Tu'adduna alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi haqqakum." Kalian tunaikan kewajiban kalian terhadap mereka, adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan buat aksi-aksi anarkis. Iya. Maka inilah yang dijaga di dalam kehidupan bermasyarakat, tuntunan yang sangat indah di dalam agama kita. Kemudian dari hal yang merupakan pondasi tegaknya sebuah negeri, kehidupan bermasyarakat, kita hendaknya hidup dengan rahmat. Agama ini adalah rahmat. Al-Quran adalah rahmat. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Tuntunan-tuntunannya semuanya mengandung rahmat. Mengandung rahmat. Kalau rahmat ini menjadi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara rakyat, antara sebagian komponen negara dengan komponen yang lainnya. Andai kata akur misalnya antara apa namanya pemerintahnya dengan DPR-nya, MPR-nya dan seluruh komponen di dalam negara, semuanya dibangun di atas rahmat akan baik. Iya. Tapi kita sendiri mengalami kadang di ekspos di media-media hal-hal yang tidak mendidik masyarakat, tidak menggambarkan cinta tanah air yang benar, tidak menggambarkan nasionalisme yang benar. Sebab bukan hal yang benar seorang itu gampang mencela penguasa di mimbar-mimbar. Bukan hal yang benar seorang itu gampang mengkritik presiden misalnya di media-media. Ini hal yang dijaga. Hal yang dilarang di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Sebab itu bisa melahirkan kemungkaran yang besar. Merusak jemaah, merusak kebersamaan, memanasi hati rakyat, menimbulkan kedengkian. Maka tidak akan tercinta, tidak akan tercipta kebaikan. Karena itu harus dibangun segala makna di dalam kehidupan bermasyarakat dengan rahmat. Dan ini pokok yang hendaknya dijaga. Kemudian yang ketujuh, bahwa di antara pijakan menjadi warga negara yang baik adalah menjaga keamanan dan ketenangan di dalam negeri. Keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Ya, dipikul oleh seluruh masyarakat yang hidup di dalam negeri itu. Bukan urusan TNI saja, bukan urusan Polri saja. Tapi ini adalah urusan seluruh orang yang hidup di dalam negeri. Dia punya kewajiban di dalam menjaga keamanan di dalam negeri. Dan ini banyak sekali dalil-dalil dari tuntunan agama kita yang menjelaskan. Kemudian dari prinsip pokok dalam kehidupan bermasyarakat adalah pertengahan. Menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Karena itu kalau ada yang ekstrim di dalam pemikirannya, ada yang berlebihan di dalam perkara, diingatkan, ditegur. Ya, diingatkan dan ditegur. Agar supaya terjadi sikap pertengahan lurus. Dan inilah yang akan membawa kebaikan untuk manusia. Kemudian yang kesembilan, hendaknya ditegakkan keadilan. Ini juga dari perkara pokok yang luas jabarannya. Kemudian yang kesepuluh, mengadakan perbaikan dan menolak segala bentuk perusakan. Ya, Allah firman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Tak boleh berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Dalam ucapan maupun perbuatan, tak boleh berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan ini tuntunan dalam agama kita. Karena itu kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan. Kemudian yang ke-11 adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Ya, kalau ada hal yang maslahat, dihidupkan. Ada mafsadat, dihindari. Yang tidak bisa dihilangkan, kalau maslahatnya tidak bisa diwujudkan sepenuhnya, maka semampunya. Kalau mafsadatnya tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi. Nah itu begitu cara hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercipta dari kebaikan tersebut. Kemudian yang ke-12 adalah saling nasihat menasihati. Dan yang ke-13, tidak boleh berlaku zalim, khianat dan melanggar janji. Ya. Perhatikan ya, dari keindahan agama ini. Seorang warga negara, kalau dia sudah berjanji, turis-turis asing yang masuk ke negeri kita, itu terikat perjanjian ya. Turis asing itu ketika masuk ke negeri kita, itu distempel paspornya di imigrasi. Itu artinya perjanjian dari negara akan menjaga keamanan orang ini. Masuk di dalam negeri kita. Jadi kalau pemerintah sudah membuat perjanjian dengan mereka, kewajiban kita adalah menjaga perjanjian. Umat Islam ini tidak pernah dididik menjadi umat yang pengkhianat, melanggar janji. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhimmatul muslimina wahida, yas'a biha adnahum." Tanggung jawab kaum muslimin itu satu, dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atas, semuanya menjaga. Iya. Dan Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad ini kafir yang ada ikatan damai dengannya, tidak saling berperang. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kata Nabi, maka dia tidak mencium baunya sorga. Iya. Karena itu dari keliru, pemikiran sebagian manusia kafir itu harus selalu dibunuh, itu keliru. Tidak ada dalam agama kita seperti itu. Kafir itu ada 4 jenis dalam agama, dalam syariat kita. Iya. Ini semuanya dijaga dan dipelihara. Karena itu kalau ingin berbicara tentang masalah nasionalisme yang benar, itu tuntunnya ada dalam agama. Ya, dan tidak perlu mengajari umat Islam masalah toleransi. Sebab di dalam agama kita seluruh hal yang menjamin kebaikan hubungan antara masyarakat, antara muslim dengan muslim, antara muslim dan non-muslim, antara pemerintah dan rakyat, semuanya diatur dengan indah di dalam agama kita. Ada tuntunannya. Sisa bagaimana memahamkan umat ini agama yang benar. Mendekatkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah supaya terbuka wawasan berfikirnya. Ya. Kalau kita memikirkan sendiri jalan untuk hal tersebut, kita tidak sanggup. Sebab akal kita terbatas. Tapi kalau kita ikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang paling lengkap. Kemudian sebagai penutup di sini, ini tema pembahasan yang saya sampaikan saat ini, tema pembahasan yang luas ya. Sebenarnya saya intisarikan dari 365 judul pembahasan. Ya. Dan itu tema harian untuk sebuah acara di radio dengan judul bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ya, sebab kita alhamdulillah punya radio di beberapa wilayah, Jabodetabek kita ada radio, di Makassar, di Aceh, di Kendari, dan insyaallah daerah-daerah lainnya. Salah satu materi wajib di radio kami adalah tema bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan itu tema harian. Sebab ini diantara pondasi yang pokok yang memang harus kita mendidik umat dengannya supaya tercipta kebaikan di tengah masyarakat. Karena itu banyak dari pembahasan ini saya ringkas, saya berikan gambaran global ya, dan karakteristik serta asas-asas itu kalau kita terangkan satu persatunya itu perlu tema-tema pembahasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan sudah berulang kali saya ditegur waktunya lewat. Jadi mudah-mudahan ini dimaafkan oleh seluruh hadirin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin a'zakumullah. Demikian pemaparan materi dari narasumber yang kedua. Dan saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, dari tema ini serta pemaparan yang begitu antusias dari para narasumber, kemudian ketika dihubungkan dengan syubhat dan kerancuan yang ada selama ini, tentu sangat banyak pertanyaan yang bercokol di benak-benak kita. Dan saya yakin para hadirin sudah tidak sabar lagi untuk bertanya. Ma'asyiral muslimin, untuk pertanyaan akhwat, para ibu-ibu, untuk berkenan menulisnya dan nanti akan panitia kumpulkan untuk bisa dijawab oleh para narasumber. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, a'azzakumullah. Sebelum ada pertanyaan, perlu saya sampaikan alur tanya jawab pada sesi hari-hari ini. Pada kesempatan ini ada 3 termin insyaallah. Setiap termin ada 3 sampai 4 pertanyaan. Setiap satu penanya hanya satu pertanyaan. Agar lebih adil dan teratur, maka setiap termin pertanyaan di lajur sebelah kanan 1, di tengah 1, di kiri 1, dan akhwat nanti ada satu pertanyaan. Baik, sekali lagi tentunya di benak-benak kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Untuk itu menyingkat waktu, langsung kami buka sesi yang pertama untuk yang sebelah kanan dulu. Monggo, Bapak yang mohon maaf disampaikan nama, kemudian pertanyaannya satu saja yang jelas, nanti ada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Suyono. Nama? Suyono. Suyono. Ji? Saya pertama bertanya dan menyampaikan atas nama pemahaman saya. Bukan atas nama kelompok. Yang pertama berupa komen, bukan pertanyaan, karena pertanyaannya satu. Kemudian yang kedua bertanya. Yang pertama, saya menghargai, terima kasih, dan 100% setuju apa yang disampaikan para narasumber. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya menurut Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang nyimpang dari itu berarti oknum yang mengaku Islam. Mengapa begitu? Karena kami mempelajari dari beberapa sumber dari sejarah bagaimana sebenarnya umat Islam di Indonesia ini melakukan bersama bangsa Indonesia untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mencapai kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan. Mungkin kami tujukan kepada Ustadz Dzulkarnain. Tadi disampaikan mengenai beberapa ketentuan atau pijakan, khususnya karakteristik dan asas pijakan sebagai orang yang cinta tanah air. Salah satunya adalah berbekal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama dan ilmu yang lain berupa ilmu dunia. Saya menyampaikan bahwa kalau kita sepakat orang Islam itu mensyukuri bahwa tanah air kita itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada bangsa kita, maka tidak ada alternatif kecuali untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga dari semua kerusakan, digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya dalam rangka menegakkan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaannya, bagaimana bagaimana apabila kita melihat bahwa bentuk mensyukuri apa yang kita miliki di dalam tanah air kita yang mestinya kita manfaatkan, kita gunakan, kita kelola dalam rangka menegakkan ketuhanan pada Allah, tetapi ternyata sebagian daripada kekayaan alam yang ada di tanah air ini dimanfaatkan oleh orang lain yang bukan cinta tanah air Indonesia, bahkan dalam kategori tanda petik kafir. Apakah karena orang Islam atau umat Islam ini tidak belajar atau kurang belajar tentang ilmu dunia, bagaimana mengelola sumber kekayaan alam, konkretnya misalnya di Freeport? Karena Freeport itu hasil penelitian orang-orang pintar mengatakan di sana ada beberapa gunung emas, artinya gunung yang isinya banyak emas. Tetapi ternyata tidak kita manfaatkan sebagaimana perintahkan Allah tadi. Nah ini bagaimana sikap umat Islam? Walaupun beberapa waktu yang lalu saya mendengar banyak para tokoh Islam yang menyampaikan suaranya. Nah ini memenuhi syariat atau tidak, karena bersuara lewat televisi, bersuara lewat media yang lain, tidak datang bertemu dengan presiden atau negara untuk diberi nasihat. Oleh karena itu kami mendukung sebenarnya adanya ikatan yang sangat baik antara ulama dan umaro. Jangan sampai umaro kita berjalan sendiri tidak mendengarkan nasihat dari kaum ulama. Nah, ini pertanyaan tadi barangkali mohon disiap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyono. Untuk lajur yang tengah, kami persilakan. Monggo paling belakang agak maju, biar mic-nya lebih nyaman. Nama, langsung pertanyaan untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suyano dari Gombang, Cawas, Klaten. Ini sesuai tema bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan cinta air itu bagian dari iman? Tanah air yang mana? Atau apakah ini mutlak adanya? Tanah air yang muslim ataupun non-muslim sama saja? Yang pertama. Kedua, bagaimana sikap kita bahwa kita sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia muslim, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang notabene negara ini adalah berasaskan Pancasila. Sekian. Terima kasih. untuk Bapak Suyatno. Lajur yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Dzulkarnain dan Ustaz Abdul Mukti. Nama saya Kurniawan Eko Saputro dari Mahat Ilmi Surakarta. Dan saya ingin bertanya, saya ajukan pertanyaan ini kepada Ustaz Dzulkarnain. Pertama, bagaimana kita menghukumi daerah-daerah semisal Bali atau sebagian daerah di NTT dan Papua yang kita tidak bisa mendengar azan secara umum di daerah, di wilayah-wilayahnya? Apakah dihukumi daerah kufur atau tetap dianggap sebagai daerah Islam karena tetap di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Dan apabila saya mempunyai saudara di daerah tersebut yang jarang sekali didengarkan suara azan atau kajian, saya menasihati saudara saya untuk berhijrah atau berpindah ke daerah yang di situ banyak pengajian atau seruan azan, misalnya dari Bali ke Solo. Nah, apakah nasihat saya ini dibenarkan dalam tuntunan Islam? Demikian dari pertanyaan saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk termin pertama ini, sementara untuk tiga penanya dulu. Yang pertama adalah Bapak Suyono. Monggo untuk Sandul bisa menanggapi. Nanti untuk Bapak Suyatno, Ustaz Abdul Mukti, kemudian Mas Kurniawan dari Solo, nanti Ustaz Abdul. Berkenaan dengan Bapak Suyono, bagaimana harusnya cara mensyukuri dari berlimpahnya kekayaan alam seperti Freeport, kondisi kaum muslimin seperti ini? Terima kasih. Fadhil Ustaz Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, tadi saya telah mendengarkan pertanyaan Bapak kita yang saya hormati, dan saya berterima kasih atas tanggapannya yang baik. Tentunya ada banyak, ada beberapa pembahasan yang memang perlu kita ingat bersama menanggapi pertanyaan Bapak kita. Yang pertama, bahwa namanya manusia itu adalah letak terjadinya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Dan mereka memang dicipta untuk bersalah, kemudian Allah memberi ampun bagi siapa yang bertobat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tudnibu la dahaballahu bikum." Andai kata kalian itu tidak berbuat salah, Allah akan pergikan kalian dan didatangkan suatu kaum yang berbuat salah, kemudian mereka memohon ampun dan diampuni untuk mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu punya kesalahan, berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Memperbaiki introspeksi diri. Iya. Demikian pula masalah di pemerintahan, dalam kehidupan bermasyarakat, itu pasti terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, sampai kita juga memaklumi ya bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian sahabat yang jatuh di dalam kekeliruan, jatuh di dalam perbuatan zina, jatuh di dalam perbuatan kezaliman. Ya, dan itu terjadi. Karena itu kewajiban kita adalah mengingat bahwa kesalahan itu adalah dari fitrah dan tabiat pada manusia. Kalau pemerintah jatuh di dalam kesalahan, maka kewajiban kita menasihati dengan cara yang dibenarkan, cara yang syar'i, sebagaimana yang saya sudah paparkan tadi. Karena terhadap penguasa ada beberapa hak mereka. Pertama, kita dengar dan taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, kita bantu mereka di dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, kita nasihati mereka dengan tulus dan jujur. Kemudian yang keempat, kita sabar kalau mereka berbuat zalim. Itu ada di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketiga, Hajjat bin Yusuf, salah seorang penguasa zalim ya dalam sejarah. Ya, mungkin di berbagai pemerintahan di atas muka bumi saat ini tidak ada yang sezalim Hajjat bin Yusuf. Ini ulamanya aja dikejar-kejar oleh Hajjat bin Yusuf. Sampai ada sebagian ulama yang menulis buku Kitabul Mutawarin, kitab tentang orang-orang yang bersembunyi dari kejaran Hajjat bin Yusuf. Saking banyaknya orang yang dikejar oleh Hajjat bin Yusuf ini. Bersama dengan itu, Hajjat bin Yusuf dengan kezalimannya, ketika diadukan kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik berkata, isbiru, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak pernah memberikan solusi lain kecuali itu. Fir'aun, seorang pemimpin yang sangat zalim. Semuanya tahu ya bagaimana Fir'aun itu, kezalimannya dan tabiatnya berbuat kerusakan di atas muka bumi. Fir'aun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika membinasakan Fir'aun, tidak ada kebaikan bagi Israel kecuali satu saja. Yang disebut. Allah firman, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan kami wariskan kaum ini, kami wariskan bumi ini. Setelah Fir'aun dibinasakan, kami wariskan bumi ini kepada kaum yang dulunya tertindas di atas muka bumi, yaitu kepada Bani Israel. Timur dan baratnya, semuanya menjadi warisan mereka. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang indah untuk Bani Israel. Karena kesabaran mereka. Mereka hanya punya apa? Kesabaran. Jadi jangan dipikir bahwa sabar itu bukan solusi. Inilah hal yang keliru pada banyak anak muda sekarang ini. Oh, kalau kita diam-diam saja, kapan pemerintah mau dengar? Kalau kita tidak demo, maka pemerintah tidak menanggapi. Itu keliru cara berpikir. Ya. Tidak pernah ada sejarah di dalam Islam itu menuntut pemerintah di jalan, teriak-teriak di jalan. Itu tidak ada. Di dalam tuntunan kebaikan, di dalam syariat kita. Yang ada adalah sabar. Kalau dia mampu menasihati langsung, dia datangi pemerintah. Dia tidak mampu langsung, dia datangi orang yang dekat kepadanya. Dan sekarang di pemerintahan kita bebas. Ingin menasihati, presiden punya Twitter, punya Facebook, dia punya alamat email, punya nomor telepon, punya staff-staff, punya kotak surat yang bisa seorang menyampaikan nasihat di situ. Ya kalau tidak memberi nasihat, ya yang kurang adalah dia sendiri terhadap pemerintahnya. Pemerintah sudah membuka seluas-luasnya. Iya. Tapi seorang kalau memberi nasihat, jangan dipamer-pamerkan. Oh, saya sudah nasihat di pemerintah. Saya sudah bikin begini dan begitu. Tidak. Tapi dia jadikan hal tersebut sebagai amalan salih. Dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hal-hal yang misalnya ingin dibahas, anggaplah terkait dengan masalah freeport ini. Ya saya juga punya unek-unek ya. Dan kawan-kawan juga seperti itu. Ya. Ada sebagian kawan-kawan yang titip ke saya punya solusi bagaimana cara menyelesaikan freeport ini. Kalau memang pemerintah ada masalah di situ. Ya. Calon jadikan jalur bagaimana saya berjumpa dengan Bapak Presiden. Itu adalah hal yang bagus. Disampaikan pada tempatnya. Pada tempatnya. Baik. Maka itu dari dasar kita berpijak ini dalam segala keadaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain. Seperti itu juga bentuknya. Jadi kalau ada kekurangan, seorang kaidahnya dia bersabar. Paling tidak dia berdoa. Dia doakan pemerintah kalau dia tidak mampu menasihati langsung. Dia doakan. Dan doa ini adalah sebab kebaikan. Sebab kebaikan yang sangat besar. Baik. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah sebagian yang menasihati pemerintah tapi nasihatnya melalui media-media. Nah, ini juga dari hal yang harusnya diperbaiki. Ya. Ini dari tugas kita bersama. Bagaimana memperbaiki apa yang biasa kita lihat, kita baca, kita dengarkan di berbagai media. ada hal-hal yang tidak baik. Perkara yang harusnya antara pemerintah dengan nasihat untuk pemerintah itu disampaikan secara pribadi. Bukan dibeberkan, bukan menyudutkan, ya, bukan membuat trik-trik untuk menjatuhkan, tapi harusnya diperbaiki. Kaidah dalam Al-Qur'an, Allah firman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara mengandung keamanan atau ketakutan, ini biasanya perkara nasional seperti itu ya, mengandung keamanan atau kekhawatiran, maka perkara ini langsung mereka sebarkan. Ini pernah terjadi ya, sebagian perkara ini di masa sahabat. Terdengar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Maka begitu berita tersiar, umat Islam sedih. Bayangkan Nabi menceraikan istri-istrinya, artinya menceraikan ibu-ibu mereka. Sebab istri-istri Nabi adalah apa? Ibu-ibu kaum mukminin. Maka ada yang menangis di sana, menangis di situ. Banyak yang bersedih. Gara-gara berita ini tersiar. Ya. Maka turunlah ayat. Teguran di dalam hal ini. Harusnya dikembalikan perkara itu kepada ulil amr. Atau orang yang berilmu. Jadi tidak semua orang yang berbicara di situ. Ada orang-orangnya. Politik itu ada orang-orangnya. Urusan peradilan ada orang-orangnya. Ya. Urusan keamanan ada orang-orangnya. Datangi segala sesuatu pada tempatnya. Melalui pintunya masing-masing. Nah, itu kaidah. Di dalam. Apa namanya. Kita berinteraksi. Karena itu saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga selalu bermohon kepadanya. Semoga Allah memperbaiki hati-hati kita. Memberikan dari keikhlasan di dalam hati itu. Dan menumbuhkan kesadaran pada diri kita. Untuk menciptakan kebaikan di dalam di tengah manusia. Dan semoga kita tidak menjadi sebab terjadinya kejelekan. Wallahu ta'ala. Baik. Baik, berkenaan dengan apa yang disampaikan Pak Suyono, sudah dijelaskan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Qarnain Hafidzullah. Kemudian pertanyaan oleh Bapak Suyatno dari Cawas. Fadhil Ustaz Abdul Muti, berkenaan dengan satu, tentang kriteria, definisi, berkenaan dengan tema kita, tanah air, cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap terhadap pemerintah yang notabene adalah berasaskan pada surat. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan cinta tanah air di sini? Apakah cinta tanah air berlaku secara mutlak atau ada perinciannya? Seperti yang kami telah jelaskan tadi, bahwa cinta tanah air di sini merupakan fitrah yang tidak ada kaitannya dengan keimanan pada hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz kita, Dzulqarnain, bahwa orang kafir pun, kalau ditanya apakah dia mencintai tanah airnya, dia akan menjawab, dia akan cinta tanah airnya. Bahkan mungkin sangat cinta. Apakah itu bagian dari keimanan? Apakah dengan demikian dia telah masuk ke dalam Islam? Tentunya tidak. Dan sebagai seorang Muslim, kita tentunya tidak dibenarkan di dalam Islam mencintai tanah air yang merupakan tanah air kekafiran. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Tatkala kota Mekah pada waktu itu masih sebagai tanah air kekafiran dan berpindah ke kota Madinah, sehingga beliau meminta kepada Allah bisa mencintai kota Madinah seperti beliau pernah mencintai kota Mekah. Karena kota Madinah adalah negeri hijrah yang di sana beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum Allah. Dan para penduduknya berjanji kepada beliau untuk membela beliau dengan segenap apa yang mereka punya. Bahkan dengan nyawa mereka sekalipun. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua tanah air, mencintai tanah air berarti dari keimanan. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan cinta tanah air akan menjadi bahagian dari keimanan adalah ketika tanah air tersebut adalah tanah air keimanan. Tanah air yang dihuni oleh kaum muslimin. Yang di sana ditegakkan syiar-syiar agama Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bebas menjalankan keislaman kita, melaksanakan sholat secara berjamaah, dikumandangkannya azan secara terbuka, dilaksanakannya sholat Jumat pada setiap Jumat secara luas oleh kaum muslimin. Kemudian di sana dilaksanakan perayaan-perayaan kaum muslimin yang dibenarkan oleh Islam. Lantas para penduduknya pada umumnya adalah kaum muslimin. Ini adalah tanah air yang harus dicintai oleh kaum muslimin dan berpikir untuk bagaimana tanah air ini semakin maju demi menjaga keislaman dan kebaikan kaum muslimin. Maka yang seperti ini banyak sekali dalilnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Setiap muslim diajari untuk mencintai tanah airnya. Makanya hadis yang berbunyi seperti yang tadi disinggung oleh narasumber kita, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu adalah bahagian dari keimanan. Di samping hadis itu palsu, butuh perincian penjelasan. Sebagian ulama mengatakan, bisa pula yang dimaksud dengan mencintai tanah air artinya surga. Karena surga itu adalah tanah air kita yang pertama. Sehingga orang yang mencintai surga, mencintai tanah air, dia mencintai surga. Maka dia berpikir bagaimana di dunia ini dia menghasilkan kemaslahatan, berbuat amalan-amalan yang soleh, sehingga dia sampai ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali ke tanah airnya yang semula, sebelum dia, atau sebelum ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga tersebut. Jadi, ini perincian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi cinta tanah air tidaklah dikatakan salah secara mutlak, tidak pula dibenarkan secara mutlak, kecuali dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan. Dan ini bisa dibaca kembali di dalam tulisan yang telah kita buat yang ada di hadapan para hadirin semuanya. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang notabene-nya pemerintah berasaskan Pancasila? Sebenarnya kalau kita melihat, membahas, meneliti, kemudian mau menggali referensi-referensi yang ditinggalkan oleh para ulama Islam, mereka menjelaskan dengan sangat gamblang, sungguhnya apa itu negeri Islam. Negeri Islam itu seperti yang saya jelaskan tadi, ya, diterangkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam bin Taimiyah dan yang lainnya. Ya, para ulama di masa ini juga menjelaskan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dan para ulama yang lainnya menjelaskan bahwa suatu negeri itu bisa berubah-ubah hukumnya. Bisa dikatakan negeri Islam, bisa dikatakan negeri kafir, tergantung penduduknya. Ketika penduduknya adalah mayoritas umat Islam, kemudian di sana ditegakkan syiar-syiar Islam secara bebas dan menyeluruh. Seperti yang saya sebutkan, di sana ada sholat jamaah yang didahului dengan kumandang azan secara terbuka. Kemudian ada penegakan sholat Jumat secara bebas, secara luas. Kemudian di sana juga ditegakkan perayaan kaum muslimin seperti Idul Adha dan Idul Fitr. Ya, dan syiar-syiar agama yang lainnya. Maka itu adalah negeri Islam. Dan kita dapati negeri kita ini seperti itu. Bahkan lebih daripada itu. Ya, pondok pesantren, pengajian, ya. Kemudian ada departemen agama yang dihuni oleh banyak dari kalangan muslimin. Semua ini memberikan jawaban kepada kita bahwa sesungguhnya ini adalah negeri Islam. Lantas bagaimana dengan asas Pancasila? Seperti yang sudah kita katakan bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Ya. Maka disinilah kita sebagai umat Islam, sebagai penguasa dan sebagai rakyat, membangun kesadaran. Islam ini, siapa lagi yang akan mengamalkannya? Siapa lagi yang akan melakukannya? Siapa lagi yang akan menjalankannya kalau bukan kita umat Islam? Maka perbaikan itu tentunya harus ada. Koreksi tentunya harus ada. Sehingga apabila umat Islam bahu-membahu antara penguasa dan ulama serta para rakyat saling kuat menguatkan untuk menegakkan Islam, Islam itu akan akan memberikan keberkahan ke dalam hidup kita. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa tidak setiap penguasa yang berhukum dengan selain hukum Islam itu kemudian kita nyatakan kafir. Para ulama membaginya kepada 4 bahagian. Kata mereka bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dinyatakan kafir dalam 3 kondisi. Ketika dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah. Itu yang pertama. Atau dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah. Atau dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu boleh dilaksanakan. Ini semua akan mengandung kekafiran kepada Allah. Tapi satu keadaan yang dinyatakan sebagai kefasikan bukan kekafiran, yaitu ketika dia berhukum dengan hukum Allah, dengan selain hukum Allah karena kefasikannya, karena mengikuti hawa nafsunya, tapi dia masih meyakini yang terbaik itu adalah hukum Allah dan tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah, maka dalam kondisi yang seperti ini maka dia tidak kafir, tapi dia hanya dinyatakan fasik. Itu pun kita tidak boleh mengkafirkan orang dengan sembarangan. Islam itu agama indah, memberikan ketentuan-ketentuan sehingga kehati-hatian membuat kita berada di dalam posisi tidak merugikan orang lain. Demikian pula ketika toh kita mendapatkan penguasa kita kafir, Islam juga tidak dengan serta-merta menyuruh kita untuk memberontak kepadanya, menurunkannya. Semua itu dihitung dengan maslahat dan mafsadat. Makanya Nabi SAW ketika mengajarkan kita untuk mengingkari mungkar, beliau kaitkan itu dengan kemampuan. Manistata'a minkum idza ra'a, beliau menyatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu. Perhatikan, beliau menyatakan kalau dia tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Wa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fabiqalbih, minimalnya dia membenci dengan hatinya. Dan itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Karena masalah penjagaan darah, penjagaan kehormatan, penjagaan harta adalah prinsip di dalam Islam yang dengannya menjadi tujuan kenapa negara itu ada, kenapa pemerintah itu ada, demi untuk menjaga darah kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin. Apalah artinya sebuah pemberontakan, sebuah reformasi, sebuah keonaran yang dilakukan terhadap penguasa yang kemudian prinsip-prinsip ini justru tidak terjaga, darah tertumpahkan tanpa kebenaran. Ya, tidak terjaga darah kaum muslimin, justru terjadi korban-korban dari masyarakat yang tidak tahu menahu. Kemudian harta benda yang dihancurkan. Coba lihat bagaimana reformasi yang terjadi pada tahun 98. Pembakaran-pembakaran, kemudian penjarahan-penjarahan. Demikian pula kehormatan yang dilanggar, berapa banyak wanita yang dilanggar kehormatannya. Semua ini ada kaedahnya di dalam Islam. Sehingga seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi, Islam itu adalah agama lengkap yang mengatur segalanya. Maka di sini kami mengajak kepada semua pihak, baik penguasa, demikian pula para ulama, dan kita semua rakyat untuk saling bahu-membahu membangun kekuatan negeri dan bangsa ini dengan kembali kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah muslimin wasallallah, sama-sama kita dengar adzan. Sebenarnya kita mau beberapa session pada hari ini. Namun terakhir berkenaan dengan pertanyaan tadi sudah terlanjur bertanya untuk Mas Kurniawan, yaitu bagaimana menghukumi daerah-daerah yang di sana tidak terdengar adzan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika saya menasihati saudara saya untuk berhijrah dari daerah-daerah tersebut. Mungkin juga Ustaz Abdul akan diperkenan untuk menambahi jawaban yang lain berkenaan dengan pertanyaan yang kedua tadi. Tafadhol. Ya. Jadi mungkin terkait dengan bagaimana terkait asas di dalam negeri kita ini berasaskan Pancasila. Sebenarnya kalau kita melihat pada isi dari Pancasila itu, apa yang terkandung di dalamnya, dimaklumi bahwa kandungan-kandungannya adalah kandungan yang bersayap. Ada hal-hal yang sudah dijabarkan di dalam undang-undang itu sendiri, dari butir-butir Pancasila itu sendiri. Dan seorang Muslim dimaklumi kalau itu kebaikan, itu pasti ada di dalam tuntunan-tuntunan agama yang sudah menjelaskannya. Tidak akan bertentangan dengan makna dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir di dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat. Pasti di dalam tuntunan agama kita ada hal yang mengantar kepada kebaikan dan terciptanya kebersamaan di dalam hal tersebut. Iya. Perkara-perkara yang jelas kesalahannya, Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi pada perkara-perkara yang ada sudut benarnya, ada sudut salahnya, kita ambil di sudut benarnya, kita ambil di sisi yang benarnya, dan kita tolong menolong di atas kebaikan di dalam hal tersebut. Hal-hal yang keliru, kita saling nasihat-menasihati di dalamnya, saling memperbaiki. Dan inilah dari hal yang hendaknya kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara dan sebagai kecintaan kita untuk negeri ini. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan daerah-daerah yang tidak terdengar suara, dan saya di sini ingin menasihati bahwa kita jangan terlalu gemar selalu berpikir untuk menjatuhkan vonis. Ini dihitungi negara kafir, atau dihitung orang ini kafir, atau orang ini murtad, atau begini. Hal-hal yang seperti itu berat, pembahasan yang riskan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa haru alayhi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar dia seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Kalau tidak, itu akan kembali kepadanya. Ya, demikian pula menjatuhkan vonis terhadap negeri ini kafir, negara ini kafir, kota ini kafir. Ya. Ini bukan hal yang ringan ya. Sebab di belakangnya ada konsekuensi. Ada konsekuensi hukum murtad, ada konsekuensi hukum dalam menyikapi muamalah, ada konsekuensi, banyak konsekuensinya. Dan itu bukan urusan orang per orang. Itu urusan negara, urusan pemerintah, urusan peradilan. Ya. Dan setiap orang jangan masuk dalam perkara-perkara yang bukan urusannya. Dia berada di Bali ada masjid-masjid, adzan didengarkan di sebagian tempat. Ya, demikian pula di Nusa Tenggara Barat, walaupun misalnya non-muslim yang mendominasi di sebagian tempat, tapi tidak ada yang melarang seorang menghidupkan dari apa? Dari agamanya. Maka itu sudah cukup di dalam kehidupan apa? Bermasyarakat. Tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita di situ. Kita masuk ke dalamnya juga, kita tahu juga, tidak penting bagi kita. Sebab itu kaitannya dengan apa? Pemerintah. Ini sekarang, misalnya, ini sebagian orang belakangan ini, ada orang-orang yang kurang pemahamannya, lebih dinominasi oleh kejahilan, kadang sering menjatuhkan vonis kepada orang, ini kafir, siapa yang berbuat begini kafir, berlaku begini kafir. Ya. Sekarang kita tanya kepadanya, sekarang dia vonis kafir, apa konsekuensi di belakangnya yang dia bisa lakukan? Ya. Maka akan tampak orang ini hanya berbicara pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia hanya membuat orang ribut saja, silam pendapat, ya, kontroversi, dan dia tidak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau divonis kafir pun itu urusan pengadilan. Pengadilan yang menetapkan ini kafir atau tidak, dijatuhkan hukum juga pengadilan. Tidak ada di dalam syariat Islam itu yang dikatakan main hakim sendiri, itu tidak ada di dalam syariat kita. Main hakim sendiri. Baik. Kemudian ini terkait dengan masalah saudaranya, apakah dinasihatkan berhijrah? Ini sudah pakai bahasa-bahasa syar'i ya. Berhijrah itu dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Jadi ini artinya kita sudah fokus, sudah memvonis ya, sana negeri kafir. Jadi saya sudah nasihatkan jangan masuk dalam vonis-vonis seperti itu. Tapi kalau misalnya dia berada di sebuah negeri didominasi kejelekan, di negeri itu dia tidak kuat untuk melaksanakan agamanya, maka dia cari tempat yang lain lebih bagus untuk dirinya. Kita nasihati untuk hal itu. Dan itu kaidah umum di dalam syariat kita. Tapi kita masuk dalam hal-hal yang kadang bukan hak kita untuk mengetahuinya, berbicara dengan hal itu juga tidak cocok. Dan saya sendiri, saya tidak berani kadang berbicara dalam hal-hal yang seperti ini. Sebab ini ada orang-orang yang kadang lebih berkompeten untuk berbicara di dalamnya. Wallahu ta'ala. Ya, ini mungkin yang saya bisa jawab. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Demikian yang bisa kami paparkan, kami sampaikan kepada segenap panitia, segenap jamaah sekalian. Karena sudah azan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kemudian kita bisa menyambung tema yang lebih hangat lagi. Untuk itu, terima kasih semuanya. Waktu kami kembalikan kepada penata acara. Terima kasih.